Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihit tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji dan pujian miliknya Allah Jalla wa'ala. Dan salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, juga kita tidak melupakannya. Karena saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda: man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, niscaya Allah Azza wa Jalla akan bersolawat atasnya 10 kali. Tatkala Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berada di atas mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan: amin, amin, amin. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terheran, kenapa beliau mengucapkan amin, amin, dan atas apa? Sembari para sahabat Nabi bertanya: alaman ammanta ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin ini atas siapa ya Rasulullah? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan: atani Jibril, baru saja Jibril menghampiriku lalu mengatakan: raghima amfum ri'in, celaka seseorang, celaka seseorang, kata Jibril alaihi salatu wassalam, dzukira ismuka indahu falam yusalli alaih, disebutkan namamu di sisinya, dia mendengar namamu disebutkan lalu dia tidak bersolawat atasmu, celaka. Katakan amin. Lalu saya mengatakan amin, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Termasuk dari kemurahan hati kita, yaitu gampang dan mudah bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nama beliau disebutkan. Bila nama beliau disebutkan di hadapan kita, di sisi kita, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Mau sempurna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga kita ini termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inni wadittu anni laqitu ikhwani. Sesungguhnya saya ingin segera bertemu dan berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kemudian mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah alladzina ja'u min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang telah datang atau yang akan datang nanti. Mereka beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Segenap saudaraku kaum muslimin, panggilan keakraban dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata ikhwani, saya amat sangat kepingin segera berjumpa dengan mereka. Mereka yang tidak bertemu denganku, namun mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga memberitahukan kepada kita bahwa kedudukan suhbah, persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tingkat persaudaraan yang paling tinggi, yang tidak mungkin akan digapai dan dicapai oleh tingkat persaudaraan yang lain dari selain suhbah, persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dikatakan sahabat adalah orang yang bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanannya. Itulah dia sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia beriman kepada beliau dan dia mati, meninggal dunia dalam keadaan iman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Terjadi perbedaan di kalangan ulama apabila dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia beriman kepada beliau. Setelah meninggal beliau, dia murtad. Lalu setelah itu dia masuk ke dalam Islam kembali dan meninggal di dalam keimanannya. Apakah orang ini masih dikatakan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam atau tidak? Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwa dia tetap berstatus sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini saya ingin mengatakan bahwa derajat sahabat itu tidak akan bisa digapai dan dicapai oleh generasi setelahnya, walaupun mungkin amalannya itu lebih banyak dari individu sahabat, namun tetap tingkat persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mungkin akan bisa dicapai derajatnya barakallahu fi. Oleh karena itu, secara umum generasi yang terbaik umat ini adalah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Generasi yang terbaik umat ini adalah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Generasi yang telah meraih kebaikan menjadi generasi yang terbaik karena memang amalan mereka di dalam Islam ini besar. Pengorbanan yang mereka berikan untuk perjuangan Islam juga besar. Bukan ringan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga wajar kalau mereka mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Jalla wa'ala dan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang terbaik umat ini. Adapun kita pada generasi kita sekarang ini yang kurang lebih 14 abad lebih kita jauh dari zaman tersebut, maka sungguh barakallahu fikum kita menjumpai dan menemukan di sana banyak hal yang menjadi peninggalan generasi terbaik ini sudah tergeser dan ditinggalkan oleh generasi kita sekarang ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menjadikan mi'yar alat timbang dan tolak ukur seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak, yaitu dengan langkah dan keimanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana berimannya mereka, isyarat kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala menjadikan jalannya para sahabat Nabi dan segala bentuk penampilan syariat yang mereka lakukan sebagai tolak ukur hidayah generasi sebelumnya. Maka tatkala ada langkah mereka yang kita tinggalkan, ada prinsip mereka yang kita buang, ada landasan dan bimbingan mereka yang kita jauhi, maka ini bertanda bahwa kita bukan berada barakallahu fikum di dalam Islam yang benar. Tentu kita berharap saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat tidak mau dan ridha untuk keluar dari jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita ingin lari mendekat kepadanya. Kalau tidak, kita berjalan dengan cepat. Kalau tidak, kita merangkak. sampai kemudian ajal ini dipanggil, diambil oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi kita sedang berusaha melangkah untuk bergabung dengan generasi yang terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, disinilah dia apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang yushakikir rasulah, menentang rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas di depannya petunjuk, ini bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam, ini dia jalan para sahabat Nabi, jelas semuanya di depannya, namun dia mencoba untuk lari bersembunyi, tidak mau diingatkan, tidak mau diluruskan, tidak mau dibenarkan. Dia mencoba untuk bersembunyi, lari dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan dan memperoleh dua hukuman. Jelas bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam, dan jelas pula jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dia berusaha mengelak. Ketika ada kesalahan dan kekeliruan, dia berusaha menutupnya. Dia berusaha menyembunyikannya. Dia berusaha masukkan ke dalam lemarinya, lalu dikunci rapat. Tidak mau untuk kemudian kembali dan meluruskan jalannya. Orang yang seperti ini, dalam perjalanan hidupnya, akan memperoleh dua hukuman barakallahu fikum. Hukuman yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami, kata Allah Jalla wa'ala, akan memalingkan kemana dia berpaling. Ay Allah Jalla wa'ala akan menyesatkannya di dunia ini. Yang kedua, hukuman yang dipersiapkan oleh Allah di akhiratnya, kami akan nyalakan baginya neraka jahannam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang kita butuhkan agar kita bukan menjadi orang yang mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala? Yang harus kita miliki adalah ketulusan niat engkau untuk menjadi orang yang selamat di dalam hidup ini. Jangan setengah-setengah. Sebagaimana engkau berusaha dengan kokoh dan kuat untuk bisa lepas dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kekurangan, terkait dengan keselamatan, engkau harus lipat gandakan keinginan, azammu, niatmu, lurus untuk benar-benar ingin menjadi orang yang selamat barakallahu fikum di dunia dan selamat pula di akhirat. Bila ada pada diri kita demikian, niat yang tulus dan ikhlas, serta kita berusaha untuk mencari jalan-jalan keselamatan, Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Jalla Subhanahu. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh mencari berada di jalan Allah Jalla Subhanahu, Allah Jalla wa Ala memberikan nilai dari perjuangannya itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami, kata Allah Jalla wa Ala, yang akan menggampangkan, yang akan memudahkan, yang akan menyampaikan dia kepada jalan kami. Allahu Jalla wa'ala yang telah berjanji untuk memberikan imbalan sesuai dengan usaha dan semangat serta keikhlasan dia untuk mencari jalan keselamatan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Saya yakin kita di majlis ini ingin berusaha dan ingin serta bercita-cita pertemuan dan perjumpaan kita dengan Allahu Jalla wa'ala dalam kondisi kita diterima olehnya, dalam kondisi kita diridhai oleh Allahu Jalla Subhanahu, dalam kondisi kita mendapatkan taburan rahmatnya, dalam kondisi kita kondisi dicintai oleh Allahu Azza wa Jalla. Kita berharap ternyata untuk memperoleh semuanya itu kita harus belajar dari perjalanan generasi yang terbaik umat ini. Mereka berkorban lahiriah mereka sebagaimana mereka telah berkorban batiniah mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla Subhanahu memberikan ujian dan cobaan melalui syariat ini. Anda ingin masuk ke dalam surga, punyakah Anda kesiapan untuk menerima amalan-amalan penduduk surga? Dan siapkah Anda untuk meninggalkan dan menjauhi amalan-amalan penduduk neraka? Bila Anda memiliki kesiapan untuk menerima amalan-amalan penduduk surga, disitulah akan ada ujian, cobaan, pesakitan, celaan, pengusiran, beban lahiriah dan batiniah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mesti akan menyertai perjalanan orang yang akan mau memasuki surganya Allah Jalla wa'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, hujibatin nar, حجبت الجنة بالمكار وحجبت النار بالشهوات. سرقة الجليل والسرحة yang mendorong, yang menggerakkan dia untuk beramal semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Inilah dia usaha yang paling berat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa kita mengatakan paling berat? Perjuangan yang sangat rahimani wa rahimah. Kalau pujian itu datang pada diriku merupakan istidrajun minallahi azza wa jalla, merupakan pembiaran dan penguluran dari Allahu jalla wa ala untuk kemudian saya terjatuh di dalam dosa, saya terjatuh di dalam ujub, saya terjatuh di dalam riya. Kekhawatiran al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tentu kita harus lebih takut dan khawatir. Lemahnya iman kita, lemahnya barakallahu fikum ilmunya kita, lemahnya pendekatan diri kita kepada Allah Jalla Subhanah, terkadang dilalaikan oleh dunia. Datang sanjungan, datang pujian, wah semakin besar kepala kita. Hati-hati. Hati-hati segenap saudaraku kaum muslimin. Mungkin orang bisa bersabar untuk mendapatkan celaan dan caci makian, namun khawatir dia tidak bisa bersabar ketika sanjungan dan pujian itu dilekatkan pada dirinya. Barakallahu fikum. Besar keikhlasan. Karena besar keikhlasan ini, dengarkan pengakuan iblis laknatullah alaih di hadapan Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. La'uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. Saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin. Hamba-hamba engkau yang ikhlas. Pengakuan kelemahannya di hadapan Allah Azza wa Jalla berat bagi syayatin untuk menghadapi orang yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala memberikan jaminan-jaminan yang besar. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Kata Allah Azza wa Jalla memberitahukan jaminan yang didapatkan dan diperoleh oleh orang yang benar-benar tulus dan ikhlas. Sesungguhnya engkau wahai syayatin tidak mendapatkan kekuasaan, tidak punya peluang untuk menguasai hamba-hambaku yang tulus dan ikhlas, yang benar akidah dan tauhidnya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, baru kita menyadari bahwa ternyata tidak ada satu pintu ketaatan yang kita mencoba untuk menggarapnya, yang kita mencoba untuk membuka pintunya, kecuali di sana ada pihak yang berusaha untuk menggagalkan kita dari nilai ketaatan itu, bahkan mengikis nilainya. Barakallahu fikum. Itulah dia syayatin. Salah satu sarana yang dilakukan adalah merusak dan menodai keikhlasan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Kita belajar dari generasi yang terbaik umat ini, memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala. Bahkan mereka berkorban darah dan nyawa di medan laga. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada yang mereka harapkan kecuali nilai dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ketinggian keikhlasan mereka bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Barakallahu fikum. Kekuatan yang tidak mungkin dikalahkan oleh bangsa Persia dan Romawi. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjuangan-perjuangan mereka, dalam peperangan yang dilakukan, baik peperangan tanding ataupun secara berkelompok, ternyata mereka tidak sanggup untuk menghadapi jiwa keikhlasan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di dalam membela dan melindungi agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, jikalau engkau ingin berbarokah melalui amal engkau, engkau ingin berbarokah melalui dakwah engkau, engkau ingin berbarokah melalui harta engkau, engkau ingin berbarokah dari semua kegiatan ketaatan engkau, perhatikan yang satu ini. Barakallahu fikum. Intisarinya adalah keikhlasan dirimu untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Kalau engkau telah benar-benar tulus dan ikhlas mendapatkan sanjungan dari Allah Jalla wa Ala, Allah akan mengangkatmu di mata orang, barakallahu fikum, dengan tanpa engkau mencarinya, dengan tanpa engkau menuntutnya. Allahu Jalla wa'ala telah mengangkat dirimu di sisinya dan mengangkat dirimu di sisi para malaikat, dan Allah akan mengangkat dirimu di sisi umat ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disanjung dan dipuji oleh pengikutnya, bahkan mendapatkan sanjungan pula, barakallahu fikum, dari musuh-musuhnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajibtu, sungguh amat sangat mengherankan diriku terhadap orang yang dhi aqlin, yang punya akal. Dia selalu berdoa, Allahumma la tushammit biyal a'da. Ya Allah, jangankah engkau memberikan musuh-musuhku berkuasa pada diriku. Doa yang diucapkan, barakallahu fikum, ya Allah, jangan engkau jadikan musuh-musuhku berkuasa pada diriku. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata dia sendiri, kata beliau, yang memberikan peluang, kesempatan syayatin itu untuk menguasai dirinya sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira mana bentuknya dia memberikan kekuasaan musuhnya terhadap dirinya? Yaitu dia bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanah. Adakah bentuk maksiat yang paling besar daripada hancurnya keikhlasan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanah? Kalau keikhlasan ini sudah hancur, kekuatan jahat dan jelek dari manusia ini, ahlul bid'ah wal ahwa'i akan berani mendekat kepada kita, akan berani mengatur kita, akan berani, barakallahu fikum, bermain dengan kita, akan berani menginjak-injak kita. Kalau keikhlasan kita ini hancur lebur, barakallahu fikum, senjata ini harus kita jaga. Ini senjata yang harus kita pelihara. Kita jangan sekali-kali mengharapkan dalam perjuangan kecil maupun besar untuk agama Allah Jalla wa'ala, kita inginkan dunia, kita inginkan sanjungan dan pujian terlalu rendah dibanding dengan nilai yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Satu kebajikan yang kau lakukan di dunia ini dilipat gandakan nilainya sampai 700 lipat, bahkan berlipat-lipat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu engkau hancurkan nilai yang disiapkan oleh Allah cuma ingin nilai duniawi, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Inilah dia yang menyebabkan hilangnya kekuatan dengan keikhlasan mereka, barakallahu fikum. Yang kedua, sebagai kekuatan yang harus dimiliki, dan itulah yang menjadi amal-amal penduduk surga, yaitu berusaha melakukan koreksian secara total terhadap ketaatan yang ingin dikerjakan, kebajikan yang ingin dilakukan, pintu-pintu kebaikan yang ingin dia buka. Dia tidak keluar dari koridor syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah keluar. Bagaimanapun kondisinya, mungkin dia masuk dalam sebuah organisasi, maka organisasi ini dijalankan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja kita keluar dari tuntunan beliau, kita keluar dari bimbingan beliau, disinilah dia malapetaka menganga, barakallahu fikum. malapetaka menganga, jangan berharap engkau itu akan ditolong oleh Allahu Jalla Subhanahu. Jangan, rahimani wa rahimakumullah, jangan berharap engkau bisa memetik barokah dalam umurmu, dalam ketaatan kita, dalam imannya kita, dalam amalnya kita, dalam harta kita, dalam semua yang terkait keberkahan dari Allah. Kita tidak akan peroleh. Kapan? Tatkala kita keluar dari koridor tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua senjata kekuatan generasi yang terbaik umat ini yang harus kita teladani sekarang ini. Barakallahu fikum. Jangan kita merasa puas, saya telah membuka pintu ini, berbuat ini, berbuat itu. Jangan. Jangan kita berbangga karena kita sudah melakukan semua rukun Islam, mulai dari syahadat, melaksanakan sholat, berzakat, puasa, sampai kita menunaikan ibadah haji. Jangan merasa puas, barakallahu fikum, sampai kemudian kita mencoba untuk menilai benarkah niat dan keikhlasan saya di dalam melaksanakan tonggak-tonggak agama ini. Kedua, sesuaikah dia dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau sekiranya semuanya sesuai, engkau berjalan di atas keikhlasan dan engkau tidak pernah keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecil amalanmu akan bisa menjadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Besarnya bukan karena amalan yang kecil itu, namun besarnya karena keikhlasan engkau untuk mencari ridhanya Allah Jalla wa'ala, dan karena kelurusan engkau berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan yang kecil itu menjadi besar, yang ringan itu menjadi berat, dan yang sedikit itu menjadi banyak. Karena dua yang kuat ini, barakallahu fikum, keikhlasan. Jalan di atas koridor keikhlasan dalam semua bentuk ketaatan, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala membimbing saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk kembali melakukan penataan rapi terhadap semua bentuk ketaatan, agar selalu dan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan, yaitu di depan saya telah mengajak untuk kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagai penutup, saya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang berterima kasih kepada Allah apabila tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majlis ini, saya mengutarakan terima kasih yang besar kepada para pengurus masjid Barakallah jalla.